Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Astaghfirullah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala wa syaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya bekerja sama bersyarikah. Qala maqadima al-syariku, ketika yang bersekutu dengan beliau, bersyarika dengan beliau datang. Qala amma ta'rifuni, tidakkah engkau kenal aku? Qala amma kunta syariki, apa engkau adalah syariku, yaitu sekutuku? Fa'anima syariku kunta la tudari wa la tumari. Tapi di sini disebutkan di ta'liq da'if, riwayatkan Abu Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, dari jalan Ibrahim bin Muhajir Al-Mujahid. Ibrahim bin Muhajir da'if. Bahkan Ibn Abdul-Bar menyatakan, kata beliau, waqad dzakarna an al-hadis fi man kana syariku Rasulillah sallam min haula muttaribun jiddan. Hadis muttaribun jiddan. Qala rahimahullahu ta'ala wa tadara'a bil hamzati min al-mudara'ah wa hiya al-mudafa'atul haqq. Ini faidah lugawiyah. Tadara'a dengan ada hamzahnya, dari mudara'ah, maknanya adalah mudafa'atul haq, menolak al-haq. Fa'in turika hamzuha, kalau tidak pakai hamzah, mudara'ah, mudara'ah, syarat min mudara'ah, wa yal mudafa'ah bilati ahsan. Itu membalas yang lain dengan cara yang terbaik. Kalau mudara'ah tentunya jelek. Kalau mudara'ah ini yang bagus. Wawakkala wa tawakkala wa kana tawkiluhu. Tawkil ini menyerahkan urusan beliau kepada yang lain, mewakilkannya. Mewakilkan dalam jual beli, mewakilkan dalam menyembelih kurban, itu akthar min tawakkulihi. Qala wa ahda wa qabil hadiyah wa asaba 'alayha. Beliau memberi hadiah dan juga menerima hadiah. Dan beliau menerima hadiah, jika menerima hadiah, beliau asaba 'alayha, membalas lagi hadiah tersebut. Bila ada orang memberi hadiah, beliau asaba 'alayha ini memberi kembali, memberi balasan hadiah. Dalam satu hadis yang masyhur, ya, sebagian menguatkannya, Rasul menyatakan tahadau tahabu. Qala wa wahaba wa tahaba. Rasulullah juga kadang memberi hibah dan kadang menerima hibah. Faqala li Salamah ibn Aqwa wad waqa'a fi sahmihi jariyatun. Beliau berkata kepada sahabat Salamah ibn Aqwa, yang ketika itu Salamah ibn Aqwa mendapatkan bagian ghanimah, bagian dari perang, seorang jariyah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, habhari wahabaha lahu fafada biha min ahli Makkah usara minal muslimin. Qala rahimahullahu ta'ala Ya, jadi Rasulullah SAW fada ini maksudnya menebus, menjadikan tebusan dengan jariah tersebut. Ya, beberapa tawanan kaum muslimin dari ahli Mekah diminta jariah yang merupakan bagian dari salam al-akwa, dan jariah yang telah diminta tersebut digunakan untuk menebus usara, ya, tawanan-tawanan muslimin dari ahli Mekah. Qala wastadana birhanin. Ya, beliau kadang meminjam dengan gadian, seperti jiratnya yang sampai meninggal dunia tergadikan. Wabikari rahlin, kadang meminjam dengan tanpa barang yang digadi. Wasta'aro, dan beliau kadang meminjam sesuatu. Wasta'ra bithaman alhal wal mu'ajjal, dan kadang beliau membeli dengan kontan dan kadang dengan bertempo. Qala wa dhamina dhamanan khasan ala rabbihi ala malihi ala malin man amilaha kana madmunalah bil jannah. Beliau kadang memberikan jaminan yang khusus, ya, atas satu amalan-amalan, atas amalan-amalan yang jika dilakukan Rasul akan menjamin dengan surga. Di antara yang masyhur, Rasul menyatakan, man yadbandi ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi adbannahul jannah. Ya, barang siapa yang bisa menjaga untukku apa yang di antara dua lihyah, maksudnya mulutnya, lidahnya. Wa baina fakhidaihi, maksudnya farjnya, bisa menjaga lisan dan menjaga farj, adman lahul jannah. Qala wa dhamanan 'aman liduyul man tufiya minal muslimin. Dan Rasul juga memberikan jaminan yang umum, menjamin hutang-hutang yang wafat dari kaum muslimin. Walam yada wafa'an, ya, yang meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan warisan peninggalan untuk membayar hutangnya. Annaha alaih, pas hutang tersebut menjadi tanggung jawab beliau, ya, tanggungan beliau, jaminan beliau, wahuwa yuafir, beliau akan membayarnya. Ya, pada awalnya setiap orang yang meninggal dalam keadaan berhutang, Rasul tidak menyalatkannya. Tapi kemudian ketika kaum muslimin mendapatkan kelapangan, maka Rasulullah SAW menjamin orang-orang yang meninggal dalam keadaan membayar hutang. Di dalam riwayat Bukhari Muslim, di hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasul SAW, aud ana auda bil mu'minina min anfusihim, ana auda bil mu'minina min anfusihim, aku lebih utama dari kaum mukminin, ya, dibandingkan jiwa-jiwa mereka. Faman tufiya minal mu'minin fa taraka daynan fa ada yaqadahu wa man taraka madan pada warasati. Karena siapa yang dari kaum mukminin meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang, maka aku yang membayarnya. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada yang meninggal memiliki hutang, beliau membayarnya. Adapun barang siapa yang meninggalkan harta, maka harta tersebut menjadi bagian ahli warisnya. Qad waraqal Ibnu Qayyim rahimahullah taala wa qad qila inna hadzal hukma 'amun lil a'immati ba'da. Qad qil, ada yang menyatakan hukum ini, yakni menjamin hutang-hutang rakyat, itu adalah juga hukum yang umum bagi seluruh para imam, pemimpin-pemimpin serta beliau. Fasultanu dhaminun liduyulil muslimin idza lam yukhrifu wafa'an. Sultan penguasa menjadi penjamin hutang-hutang kaum muslimin jika mereka meninggal dalam keadaan tidak memiliki peninggalan harta untuk membayar. Bin alaihi yufiha min baitil mal. Sultan wajib membayarkannya dari baitul mal. Qalu, ya, mereka yang berpendapat dengan pendapat kedua ini, kama yarithuhu idza mata wa lam yada'a warisan. Fakadhalika yaqdi annahu daynahu idza mata wa lam yada'a wafa'an. Kata mereka, sebagaimana sultan ini, baitul mal maksudnya, itu mendapatkan warisan dia ketika dia meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan ahli waris. Ada seorang meninggal dunia sebatang kara, tidak ada ahli waris, maka hartanya untuk baitul mal. Fakadhalika kebikan juga yaqdi anhu daynahu, berarti baitul mal, sultan mengambil uang dari baitul mal, membayarkan hutang dia, idza mata, kalau meninggal walam yada wafa. Qala kadzalika yunfiqu alaihi fi hayatihi idza lam yakun lahu man yunfiq alaihi. Ya, demikian juga beliau, yakni sultan, memberikan nafkah kepada rakyat yang masih hidup ketika tidak ada yang memberikan nafkah. Ini satu pendapat. Kembalinya ke permasalahan, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjamin hutang tersebut para sahabatnya karena sebagai Rasul atau karena sebagai pemimpin muslimin. Dari situ kemudian ada khilaf yang menyatakan karena beliau adalah pemimpin muslimin, maka hukum ini berlaku untuk seluruh imam ba'da. Tapi ada yang menyatakan ini karena beliau Rasulullah khusus, sehingga ini tidak khusus, tidak berlaku untuk yang selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala, wa waqafa Rasulullah sallam ardan kanat lahu ja'alaha sadaqatan fi sabilillah. Rasul sallallahu alaihi juga pernah mewakafkan sebidang tanah milik beliau, beliau jadikan sebagai sedekah fi sabilillah. Qala wa tashaffa'a wa sufiya ilai. Beliau kadang memberi syafaat untuk seseorang, membantunya, dan juga kadang sufiya ilai, ada satu pihak memberikan syafaat di hadapan Rasulullah SAW untuk urusan yang lain. Waraddat bayratu syafaatahu fi marajati mughaitsan wa lam yaghdab 'alaiha wa la atiba wa wal uswah wal qudwah. Bahkan beliau pernah ditolak syafaatnya oleh Barirah. Barirah Maula Aisyah radhiyallahu anha ketika bebas, menolak syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk rujuk dengan Mughith. Mughith ini suaminya yang masih hamba sahaya. Ada seorang hamba sahaya wanita, hamba sahaya ketika merdeka dan memiliki suami, dia punya dua pilihan. Pilihan pertama masih melanjutkan sebagai istri seorang hamba sahaya atau lepas. Rasulullah SAW memberikan syafaat untuk suami Barirah ini, tapi ternyata Barirah tidak mau, menolak syafaat Rasul. Walaupun yang terbalik dan Rasul tidak marah kepada Barirah, walau akibat dan tidak memarahi Barirah. Dan beliau adalah uswah wal qudwah, teladan yang baik, qudwah yang baik. Ya, ketika syafaat ditolak beliau tidak marah. Qala wa halafa fi akthar min 80 mawdi'an. Rasulullah SAW bersumpah pada 80 tempat. Qala wa marhullah subhanahu wa ta'ala bil halif fi 3 mawdi', dan Allah memerintahkan secara khusus nabinya bersumpah dalam 3 tempat. Pertama dalam surat Yunus. Qala ta'ala wa yastambi'unaka haqqun hu. Qul, katakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayy wa rabbi innahu lahaqqun. Diperintah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayy wa rabbi, untuk bersumpah dengan nama Allah, dengan Rabb, demi Rabbku, innahu lahaqqun. Ini pertama. Yang kedua dalam surat Saba, Allah berfirman, waqala alladziina kafaru la ta'tina as-sa'ah. Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Diperintah untuk juga bersumpah. Yang ketiga dalam surat At-Taghabun yang kita hafal, za'ama alladziina kafaru alla yub'atsu, qul bala wa rabbi ya la tub'atsunna ثم لتنبأن بما عملتم وذلك على الله يسير. Beliau bersumpah 80 kali, 80 tempat, dan yang tiga bahkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh sebutkan satu kisah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa kana Ismail ibn Ishaq al-Qadhi yudhakiru Abu Bakar Muhammad bin Dawud al-Zahiri. Ia mudhakarah dengannya. Walusammihi bil-faqih. Dan tidak menyebutnya sebagai seorang faqih. Qala patahakama ilaih yawman huwa wa hasmun lahu. Sampai pada satu hari, tahakama yani Abu Bakar Muhammad bin Al-Zahiri, tahakama yani muhakama ilaih ila al-qadhi yani Ismail bin Ishaq, tahakama ilaihi ila al-qadhi pada satu hari, huwa maksudnya Daud Al-Zahiri, Daud Al-Zahiri wa khasfun lahu, dan lawannya, ada pertikaian dan persisihan. Sampai akhirnya qadhi memutuskan Abu Bakar Muhammad bin Daud al-Zahiri harus bersumpah. Fatawajjahat al-yamin ala Abu Bakar bin Daud. Ya, dari permasalahan yang ada, secara syar'i dia harus bersumpah. Fatahayyaril harsh. Maka Abu Bakar Muhammad bin Daud al-Zahiri pun siap untuk bersumpah. Faqala al-qadhi Ismail, maka qadhi Ismail pun berkata, "Apa tahlifu? Umisuka yahlif ya Abu Bakar? Apa kamu mau sumpah? Apakah orang semisal kamu mau bersumpah ya Abu Bakar?" Faqala, kata Abu Bakar al-Zahiri, "Wa ma yamna'uni min ahlif?" Apa yang menghalangiku untuk bersumpah? Ya tidak masalah Allah disuruh bersumpah, tidak masalah. Apa yang halik untuk bersumpah? Wa qad amara Allah taala nabiyya bil hadis fi salasati mawadi' min kitabih. Allah saja telah memerintahkan nabinya untuk bersumpah di tiga tempat dalam kitabnya. Qala, kata al-qadhi, aina dhalik? Mana tempat tersebut? Tiga tempat tadi. Qala fasaradaha lahu Abu Bakar. Abu Bakar pun menyebutkan tiga tempat tadi dalam surat Yunus, Saba dan At-Taghabun. Qala fastahsana dhalika minhu jiddan. Maka al-qadhi pun sangat menganggap bagus, baik apa yang didapat dari faedah dari Abu Bakar al-Zahiri tadi. Wada'ahu bil faqih min dhalika al-yawm, yang tadinya tidak mau menyebut al-faqih, maka sejak itu dia pun memanggil nama dengan al-faqih Abu Bakar Muhammad bin Daud al-Zahiri. Syahid adalah bahwasanya tiga tempat Allah memberikan perintah Nabi untuk bersumpah. Rasulullah SAW bersumpah, dan kadang di beberapa tempat diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, kata beliau rahimahullahu taala, wa kana sallallahu alaihi wasallam yastasni fi yaminhi taratan. Iya, yastasni dengan mengucapkan insyaallah. Saya akan lakukan ini, wallahi insyaallah. Qala yukaffiruha taratan, dan kadang beliau membatalkan dan membayar kafarah. Ya, ketika beliau bersumpah dan melihat yang selainnya lebih baik, maka beliau membatalkan sumpahnya dan melakukan yang terbaik. Wayum difiha taratan, kadang ya terus beliau melangsungkan sumpahnya. Walisisna yamna'u aqdal yamin. Istisna mengucapkan insyaAllah itu yamna mencegah terwujudnya yamin. Wal kafarah tahulluha badaqdiha, adapun kafarah itu menghalalkannya setelah apa namanya terwujud sumpah kemudian dibatalkan, maka dengan kafarah maka dia bisa lepas dari tanggung jawab dari dosa. Walihada, oleh karena itu Allah menamakan kafarah dengan tahillah. Subhanallahu tahillah. Qala rahimahullahu ta'ala wa kana yumazihu, dan Rasulullah SAW kadang bergurau. Namun sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, gurauannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama kepada para du'afa, orang-orang lemah. Dan yang kedua, gurauannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hak, benar. Dan yang ketiga, kata beliau, Rasulullah SAW gurauannya itu tidak sering, jarang, nadir. Wa yaqulu fi muzahati muzahi al-haq. Ini beliau itu ketika bergurauannya benar, hak, tidak dusta. Wa yuwarri ya tauriyah. Wa yaqulu fi tauriyati al-haq, dan tidak ketika tauriyah itu dalam mengucapkan kecuali hak. Misal contohnya dalam beberapa perang, dalam perangan ketika mau berperang, anjuri jihata yaksiduha. Ya, ingin satu arah tertentu yang dituju dalam peperangannya. Tapi di majlis yas'alun ghoriha kepada tarikuha. Beliau nanya tentang tempat lain dan bagaimana jalannya. Maksudnya tauriyah. Wa kaifa miyahuha wa masalakuha. Ya, bagaimana airnya, bagaimana jalannya, wa dzalik. Ya, padahal yang beliau maksud adalah tempat lain. Dan maka tauriyah, untuk menutupi rencana yang dituju dalam peperangan. Wa kana yusyiru wa istasyir, kadang beliau memberikan isyarat dan juga kadang minta isyarat. Memberikan yusyir, saran dalam musyawarah, kadang minta ajak musyawarah. Qala, yang terakhir, wa kana ya'udul marid wa yashhadu al-janazah, beliau kadang menjenguk orang sakit, menghadiri jenazah, menjibu dakwah, ya, memenuhi undangan. Wa yamshi mal armadati wal miskin wal dha'if wa hawajihim, berjalan bersama orang wanita-wanita tua yang tidak bersuami, orang miskin, para dha'if dalam kebutuhan mereka, memenuhi kebutuhan mereka. Wa sami'a madih syair wa tabalih, mendengar pujian sahabat yang membawakan bacaan syair, dan asaba alaihi memberikan hadiah. Walakin ma kila fihi min al-had fa huwa juz'un yasir jiddan min mahamidi, tetapi pujian yang disebutkan di hadapannya dari syair tersebut hanyalah bagian kecil dari sekian ya pujian-pujian ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa sabal haq. Wa amma madhu ghairihi minan nas, adapun pujian kepada selain beliau, fa aktsaru ma yakunu minal kadhib, ya kebanyakannya itu dusta. Walidzalika amara an yukhsa fi wujuhil maddahin at-turab. Karena itu Rasulullah SAW merintahkan untuk menaburkan ya debu ke wajah-wajah orang-orang yang suka memuji. Karena pujian kebesaran Rasul seringnya dengan dusta. Wallahu a'lam bishawab. Itu riwayat Muslim.